Novi Nadia. Tiba-tiba dia sakitkan hatiku. Tak apalah, terima kasihlah jadi kekasihku. 1, 2, 3 ku cintamu. Kau hanya satu menjadi kekasihku. Berjanjilah padaku sayangku. Cinta. rindu aku cintamu.